dengan harta duniawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka dalam hadis penulis Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis yang beliau riwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali." Badiru yakni asri'u ilaiha. Hendaklah kalian segera beramal. Dan tentu amal yang Nabi perintahkan supaya kita segera melakukannya adalah amal yang saleh. Dan bukan sekedar amal yang kelihatannya saleh atau kayaknya saleh. Saleh artinya baik. Amal yang baik, yang betul-betul amal yang baik, bukan hanya kelihatannya baik atau kayaknya baik atau disangka baik. Dan amal itu adalah amal, satu aktivitas itu tergolong amal saleh, amal kebajikan, manakala dibangun di atas dua hal: ikhlas karena Allah semata dan meneladani, mengikuti, mencontoh Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amal saleh adalah bukti nyata dari dua kalimat syahadat, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Maka bukti nyata dari syahadat la ilaha illallah adalah amal yang ikhlas karena Allah, yang tanpa kemusyrikan. Dan di antara bentuk kemusyrikan adalah riya, ingin dilihat orang. Dan bentuk nyata dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah beramal sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan, mengikuti Nabi. Kita mengakui kalau kita pengikut dan Muhammad bin Abdullah adalah yang diikuti. Jangan dibalik, kita ingin agar Nabi mengikuti kita. Dalil kemudian diperkosa agar sesuai dengan keinginan kita. Maka ini namanya kita yang diikuti dan Nabi yang jadi pengikut. Maka satu kesadaran yang wajib kita tanamkan dalam diri kita, Nabi adalah orang yang diikuti dan kita adalah orang yang mengikuti. Jangan sampai kebalik. Jangan sebalik, dan kita ingin Nabi mengikuti kita. Caranya dalil diperkosa agar sesuai dengan kepentingan dan selera kita. Ini namanya kita yang diikuti dan Nabi yang mengikuti. Padahal kewajiban kita adalah mutaba'ah, mengikuti Nabi. Artinya beliau yang diikuti dan kita sekedar mengikuti. Maka amal yang tidak ikhlas bukanlah amal yang saleh. Maka seandainya seorang itu mengerjakan sholat, akan tetapi riya, pamer, ingin dilihat orang dengan sholatnya, maka itu adalah amal yang tidak diterima di sisi Allah. Meskipun amal tersebut memenuhi syarat sahnya sholat, rukun, wajib dan sunnah, serta sholat tersebut sholat yang penuh dengan tuma'nina, sholat tersebut betul-betul dikerjakan sebaik-baiknya secara lahiriah, namun jika motivasinya karena ingin dilihat orang, maka itu adalah amal dan sholat yang tidak diterima oleh Allah. Karena ini adalah sholat yang bercampur dengan kemusyrikan. Dan di antara bentuk kemusyrikan adalah riya, ingin dilihat manusia, meskipun itu adalah kemusyrikan yang kecil. Dan siapa yang menduakan Allah, siapa yang menduakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam aman, maka amannya tidak Allah terima. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, "Ana arna syuraka ani syirki." Aku tidak membutuhkan sekutu. Aku tidak mau diduakan. Yani artinya idza ahadun syarakani fa ana ghaniyun ani syirki. Jika ada seorang hamba yang menduakan aku dengan selainku, aku tidak butuh dengan dirinya. Aku tidak suka dengan perbuatannya. Oleh karena itu, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang menduakan aku dalam masalah amal, semisal sholat, karena cari ridha Allah sekaligus ingin dilihat manusia, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Ya, maka amal yang secara lahiriah baik namun tidak ikhlas itu cuma kelihatannya salah, kayaknya salah padahal sebenarnya dan hakikatnya tidak. Demikian juga seandainya seorang itu ya, ikhlas dalam beramal, namun amal yang dituntunkan tidak Nabi ajarkan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menuntunkannya, maka amalnya tidak diterima meskipun dia 100% ikhlas lillah ta'ala. Sampai-sampai meskipun dalam beramal, ketika dia beramal dia menangis karena demikian khusyuknya dalam amalnya, amal berjadi zikir apa yang lain, maka hal tersebut, maka tangisan penuh kekhusyukan tadi tidak menolongnya dan tidak manfaat baginya, tidak menolongnya sehingga menyebabkan amalnya diterima. Karena amal yang amal ibadah yang tidak Nabi ajarkan itu Nabi sebut sebagai dalalah, sebuah kesesatan, salah jalan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Segala amal ibadah dan akidah yang mengada-ada dalam Islam itulah yang disebut dengan bid'ah, dan semua yang atau hal yang tidak diajarkan namun dianggap sebagai Islam, dan semua yang tidak Nabi ajarkan baik akidah ataupun ibadah namun diyakini oleh sebagian orang sebagai Islam, maka itu adalah satu bentuk salah jalan, satu bentuk kesesatan. Maka amal yang demikian ikhlas yang tidak Nabi tuntunkan dan tidak Nabi ajarkan itu juga bukan amal saleh. Nah, itu adalah amal yang salah namun kelihatannya salah dan dianggap salah dan kayaknya salah padahal itu salah. Dan dua hal ini adalah satu hal yang patut untuk dicermati dan dibedakan, beda antara amal soleh dan amal salah, serupa namun tidak sama, serupa namun tidak sama, mirip namun berbeda, mirip namun berbeda, mirip pengucapannya dan mirip perbuatannya, mirip pengucapannya dan mirip perbuatannya, yang satu soleh yang satu salah, itu mirip namun berbeda. Yang satu adalah amal yang salah karena tidak ikhlas, itu mirip dengan yang ikhlas. Bukulah jadi tidak bisa dibedakan, namun itu adalah amal yang sia-sia. Amal yang kemudian ibadah yang tidak Nabi tuntunkan itu boleh jadi mirip dengan amal yang dituntunkan, boleh jadi mirip dengan amal yang dituntunkan, amal yang salah padahal itu amal yang salah. Fitnah kalau kita ilai limbut lim. Kemudian Nabi mengkabarkan akan dijumpai fitnah, yaitu hal yang membelokkan dari ketaatan, yang dia demikian kuat membelokkan sehingga banyak orang gagap, dikira inilah jalan keluar padahal bukan. Bagikan potongan malam yang gelap, artinya hal yang menyesatkan tersebut, hal yang membelokkan dari taat tersebut, mutlahimah, sangat gelap, mudlimah dan gelap, tidak terlihat padanya cahaya, waliyadubillah. Sehingga seorang itu tidak tahu kemana dia harus pergi. Jadilah dia orang yang hair, orang yang bingung. Dia tidak mengetahui di manakah makhraj, di manakah jalan keluar. As'alullaha ayu'idhana minal fitan. Dan hal yang membelakkan orang dari taat, hal yang membelakkan orang dari amal saleh, maka itu ada dua macam. Ringkasnya ada dua macam, ada dua kategori. Ada yang disebut dengan fitnatus syubhat, ada yang disebut dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, nyeleneh dan akidah yang rusak. Dan ada kemudian yang membelakkan orang dari taat, membelakkan orang dari jalan Allah yang lurus, atau yang berupa fitnatu syahwat, godaan maksiat. Dan fitnatu syubhat dan yang menyimpangkan orang dari jalan Allah berupa pemikiran yang menyimpang dan akidah yang rusak, itu akar permasalahannya kenapa ada orang yang terjumus ke dalamnya, karena al-jahlu, karena tidak tahu akidah yang benar, karena tidak tahu bagaimanakah iman yang benar, atau tidak yakin, disebabkan karena taunya tidak diilmi tanpa dalil, sehingga mudah untuk dibelokkan. Maka orang punya pemikiran yang menyimpang, semua agama sama, semua agama itu akan mengantarkan ke surga, ya, di surga nanti kita pun binika tunggal ika, ya, heterogen, ya, semuanya penghuni surga sebagaimana di dunia ada tetangganya Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang kebatinan, ya, ada yang kemudian aliran kepercayaan, di surga juga seperti itu rami-rami, ya. Surga terlalu lebar kalau hanya cuma untuk orang Islam saja, ya. Demikian perkataan sebagian orang, ya, surga terlalu lebar jika hanya untuk orang Islam saja, nanti pegelnya budi surga, sebagian orang ngejek demikian, ya, nanti kalau cuma isi surga itu orang Islam, itu nyapi halaman surga itu orang sampai kelelahan, ya. Ya, ada sebagian orang yang mengucapkan kata-kata semacam itu, ya. Maka kenapa orang itu punya bisa kemudian tercekoi pemikiran semacam ini? Sebab pokoknya adalah al-jahlu, ketidaktahuan akidah yang benar. Karena akidahnya cuma katanya, ya. Akidahnya, belajar akidahnya cuma, ya, pelajaran agama di sekolah umum 2 jam per minggu, ya. Itu pun pakai gak masuk, pakai ngantuk, ya. Pakai gurunya rapat dan seterusnya, ya. Itu saja, ya. Ya, tambah pelajaran agamanya yang lain khutbah Jumat yang itu, ya, ditinggal tidur, ya, udah, ya, itu ditinggal tidur. Maka kemudian dapatnya di mana akidah yang benar? Ya, jika kemudian cuma mengandalkan sekolah, ya, yang cuma 2 jam per minggu, ya, itu pun dianggap tidak penting, lebih penting matematika, kimia, fisika dan yang lain, ya, ditambah pelajaran agama khutbah Jumat yang ditinggal tidur, ya, bangun-bangun kalau sudah mau iqamah, ya. Maka kemudian ada orang yang membelokkan pemikirannya, keyakinannya yang semula meyakini Islamlah satu-satunya jalan yang benar, kemudian dibelokkan menjadi punya keyakinan semua orang, semua agama sama, semua jalan yang mengantarkan ke surga. Ini kapan itu terjadi? Al-jahlu, ketika tidak mapan ilmunya. Kenapa orang ini bisa belok dari akidah yang benar menjadi akidah yang menyimpang? Karena tidak mapan ilmunya tentang akidah yang benar. Dia boleh jadi sudah pernah dulu waktu kecil terdoktrinasi Islamlah yang benar karena pelajaran TPA Islam-Islam, yes. Ilmu, ya. Tapi enggak pakai ilmu. Enggak pakai ilmu. Ya, cuma sekedar doktrin PPA. Kemudian, ya, setelah itu ditawarkan pemikiran-pemikiran yang wah, yang kayaknya gagah, yang ngomong profesor dan seterusnya, akhirnya terkecoh dan manggut-manggut, kemudian terkecoh. Maka akar kenapa ada orang yang kemudian bisa kemudian menyimpang dari jalan Allah yang lurus dalam masalah akidah dan pemikiran, itu akar dasarnya adalah al-jahlu, ketidakpahaman terhadap Islam yang diyakini, karena tidak mengilmui Islam yang diyakini, karena Islam cuma sekedar warisan, sekedar katanya, sekedar kemudian keturunan, sekedar karena bapak dan ibu saya muslim, namun tidak dipelajari, tidak dikaji, tidak diilmui. Yang diilmui matematika, fisika, kimia, ya, yang itu yang tidak diilmui, ya. Maka kemudian gampang untuk dibelokkan. Dan dari kama hasilah min anil bidah alladhi, maka diantaranya adalah apa yang, diantara contohnya adalah apa yang terjadi berupa aliran-aliran sesat yang mereka bikin akidah-akidah yang katanya akidah Islam, namun itu mengada-ada. Namun itulah dianggap Islam yang progresif, Islam yang berkemajuan, Islam yang toleran dengan meyakini semua agamanya sama. Namun itu dianggap sebagai Islam. Maka ini bid'ah dalam masalah akidah. Dianggap sebagai satu bagian dari ajaran Islam, padahal sama sekali bukan Islam. Malaysa min syariatillah, padahal sama sekali bukanlah syariat Allah Subhanahu wa taala, bukanlah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga boleh jadi bentuk nyatanya adalah berbagai macam ucapan dan perbuatan yang dianggap ibadah padahal bukan ibadah, yang diadakan oleh sebagian orang padahal itu bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga satu hal yang maka anggapan bahasanya sesuatu yang tidak Nabi ajarkan itu bisa mendatangkan pahala, maka ini kerusakan akidah, kerusakan pemikiran. Sesuatu yang tidak Nabi ajarkan itu bisa mendekatkan ke surga, ini kerusakan pemikiran, kerusakan akidah. Maka kemudian orang kemudian asyik dengan berbagai macam amal, baik ucapan ataupun perbuatan yang dianggap sebagai Islam, dianggap sebagai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata padahal malaysa min syariatillah, padahal bukanlah syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ringkasnya, maka orang itu bisa tersesatkan, terbelokkan dari jalan yang benar disebabkan karena fitnah subhat, dikarenakan pemikiran dan akidah dan keyakinan yang keblinger dan rusak serta menyimpang. Dan di antara contoh yang lain adalah apa yang terjadi berkenaan dengan masalah muamalah, ada hal-hal yang tidak jelas, alatul yawadih yang sebenarnya jelas untuk hati yang yakin, namun itu menjadi tidak jelas untuk hati yang tersesatkan waliyadubillah. Maka kita jumpai ada orang yang melakukan satu kegiatan transaksi, satu kegiatan yang menghasilkan kegiatan ekonomi yang sebenarnya itu jelas hukumnya haram, akan tapi karena di dalam hati itu terdapat ran, penutup hati, disebabkan karena dosa, maka jadinya sesuatu yang nyata-nyata itu adalah haram itu jadi samar, jadi samar. Fazayyana lahu su'u amalihi, maka nampaklah indah amalnya yang jelek, lalu kemudian dia kira itu adalah satu hal yang baik. Dan tentang mereka ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nabiukum bi akhsarina a'mala?" Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi dalam beramal? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, itulah orang yang keblinger aktivitasnya dan perbuatannya, amalnya saat hidup di dunia. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, namun mereka mengira kalau itu berbuat baik sebaik-baiknya. Maka orang yang semacam ini melakukan hal yang jelek namun mengira itu satu hal yang baik, ini adalah akhsaruna, mereka adalah orang yang paling merugi dalam beramal berdasarkan firman Allah di surat Al-Kahfi ayat yang ke-103 dan 104. Maka di antara kemudian orang itu kemudian terjumus dalam maksiat, terjumus dalam pelanggaran terhadap aturan Allah, dikarenakan istibah, dikarenakan subhat, dikarenakan ketidakjelasan adalah misalnya di bidang kegiatan ekonomi atau hal yang berkaitan dengan uang dan ekonomi. Ada satu hal yang nyata-nyata itu haram, ya, karena itu suap, ya, misalnya, namun karena di hati itu terdapat ran, itulah tabir penutup hati dikarenakan maksiat. Dan ran itu timbul karena jika seorang itu melakukan maksiat, maka di hati itu tertitik satu titik hitam, ada noda hitam di hati. Dan jika kemudian dilanjutkan dengan maksiat berikutnya, maka hitam itu tambah banyak, tambah lebar, akhirnya hitam karena noda-noda dosa tadi menutupi seluruh hati. Nah, ketika noda hitam itu menutupi seluruh hati, maka itulah yang disebut dengan ran. Bal rana ala qulubihim makanu yaksibun, bahkan ada ran yang menutupi hati mereka, dan itu karena maksiat yang mereka kerjakan dan mereka lakukan. Maka satu hal yang nyata-nyata haram karena ada ran dalam hati, maka dianggap tidak jelas. Ini kan hadiah, suka sama suka, rida sama rida, masa dosa? Ya enggak apa-apa lah. Maka ini demikianlah dampak dari orang gelapnya hati karena dosa. Maka yang nyata-nyata haram karena suap misalnya, bisa kemudian dibuat tidak jelas akhirnya, kemudian dilakukan, kemudian diterjang. Kemudian yang kedua, di antara hal yang membelokkan dari jalan yang benar, membelokkan dari kebenaran adalah fitnatu syahawat, yaitu godaan maksiat. Artinya seorang itu menyadari bahasa ini haram, akan tetapi karena jiwanya itu mendorong untuk melakukannya, maka dia tidak peduli. Akhirnya dilakukanlah satu hal yang haram. Demikian juga dia seorang itu sadar ini satu hal yang wajib, namun karena jiwanya itu mendorong untuk malas, maka ditinggalkanlah sebuah kewajiban. Inilah yang disebut dengan fitnah maksiat atau fitnatu syahwat atau fitnatu syahwat. Dan maksiat itu tidak hanya identik dengan menerjang yang haram, meninggalkan yang wajib itu juga maksiat. Banyak orang beranggapan asosiasi banyak orang ketika disebut maksiat itu menerjang yang haram, melakukan zina, mencuri, berjudi dan yang lain. Padahal meninggalkan yang wajib itu juga maksiat, meninggalkan sholat dan tidak tutup aurat, tidak puasa Ramadan, sudah mampu haji namun tidak daftar-daftar, itu maksiat. Maksiat dalam bentuk meninggalkan kewajiban. Maka maksiat itu bukan hanya menerjang yang haram, ya, meninggalkan kewajiban juga maksiat. Nah kalau kemudian rusaknya seseorang karena pemikiran dan akidah, itu letak rusaknya ada pada ilmunya, kualitas pemahamannya, karena disebabkan kebodohan. Maka kalau maksiat, fitnah maksiat, godaan maksiat, itu letak akar permasalahannya adalah keinginan yang tidak baik. Yang rusak adalah keinginan. Maka ahli maksiat yang rusak itu adalah keinginan, iradahnya. Kalau kemudian orang yang terjerumus dalam aliran sesat dan faham sesat, yang rusak itu tasawurnya, pola pemahamannya. Adapun ahli maksiat, maka yang sesat itu adalah keinginan-keinginan hatinya, yang dia inginkan zina, yang dia inginkan dan harta yang haram, yang dia inginkan adalah homoseksual, yang dia inginkan adalah keinginan-keinginan yang haram. Itu bedanya. Maka fitnatu syahwat, maka fitnah berupa godaan maksiat, yakni fitnah ta'iradah, itu rusaknya keinginan. Rusaknya keinginan. Keinginan rusak, akhirnya perbuatannya jadilah perbuatan yang rusak. Maka kalau orang itu terjerumus dalam aliran sesat, boleh jadi keinginannya tidak rusak, keinginannya itu untuk kemudian berislam yang benar, keinginannya untuk jadi hamba Allah yang baik, dan secara perilaku boleh jadi dia rajin ibadah dan seterusnya. Karena memang kerusakan akidah dan pemikiran itu tidak merusak amal, tidak merusak keinginan, merusak keyakinan, merusak konsep yang ada di pikiran. Maka boleh jadi orangnya tekun sholat, rajin puasa, berjilbab dan sebagainya, namun ternyata dia berkeyakinan semua agama itu sama, sama baiknya. Orangnya rajin sholat, rajin puasa, rajin tutup aurat, namun ternyata pikirannya semua agama sama. Ternyata pikirannya ada lagi Nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya rajin sholat. Maka itu satu hal yang tidak aneh. Kenapa? Karena kerusakan pemikiran dan akidah yang dirusak adalah pemikiran dan akidah, bukan keinginan dan amal. Maka keinginannya sholat, keinginannya puasa, maka ritual ibadah tekun dia kerjakan, namun isi pikirannya yang punya keyakinan ada lagi Nabi setelah Muhammad, ya tidak apa-apa, itu juga nanti masuk surga. Maka yang rusak pemikirannya, orangnya tekun sholat, tekun puasa dan seterusnya. Maka karena sebagian orang itu menganggap aneh ketika dianggap oh dia punya paham yang sesat, malah kemudian dikomentari oh dia rajin sholat kok masa punya paham yang sesat, oh dia rajin puasa jubahnya rapet masa kemudian terkena aliran sesat. Sebagian orang menganggap itu berhubungan, padahal tidak mesti berhubungan, tidak mesti berhubungan. Boleh jadi secara amal keinginan yang itu kemudian membuahkan amal, keinginannya adalah keinginan yang baik-baik, keinginan yang baik-baik. Namun rusaknya pikirannya, rusaknya perkataannya, rusaknya akidahnya. Maka untuk jadi, bukalah jadi syarat sah untuk terjumus dalam aliran sesat dan pemikiran sesat, paham sesat, tidaklah menjadi syarat orang yang harus sesat amalnya. Boleh jadi top markotop untuk amalnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya dan seterusnya, namun ternyata keyakinannya betul-betul rusak, itu tidak menjadi syarat. Sebaliknya orang yang terkena godaan maksiat itu tidak mesti pikirannya juga rusak, tidak mesti pikirannya rusak. Boleh jadi dia mengakui akidahnya benar, ini haram, ini jalan neraka, Allah murka, tapi ya ini sumber duit saya. Nah, kemudian dia milih sumber duitnya daripada keyakinannya kalau ini satu hal yang haram, dosa dan mendatangkan murka Allah dan neraka. Maka keyakinannya benar, pemikirannya benar, namun amalnya yang rusak. Ya, maka fitnatu syahwat itu fitnatu iradah, itu rusaknya keinginan, dan keinginan itulah yang membuahkan amal. Memindahkan keadaan di antara contohnya, bahkan termasuk contoh yang paling kuat ya, adalah fitnah syahwat berupa adalah berupa zina, berupa lewat homoseksual. Karena yang paling banyak masukkan orang ke dalam neraka adalah kemaluan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an aktsari ma yudkhilu an-nasa an-nara. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-farj wal famu, kemaluan dan mulut. Maka kemudian maksiat dalam bentuk zina dan rumo, maka ini min a'dhabi ma yaqulu, adalah maksiat yang sangat-sangat berbahaya dan kawat. Wahabi min adari mayakunu ala hadil ummah, dan ini adalah termasuk kemudian godaan yang paling kawat untuk umat ini. Mengingat sabda Nabi alaih salatu wassalam, matartubak difinatan adara ala rijal minan nisa, dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan tidaklah kutinggalkan satu fitnah, satu hal yang membelokkan dari kebaikan dan ketaatan yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan perempuan, dibandingkan godaan perempuan. Dan godaan perempuan itu berbahaya dan tidak disyaratkan haram hanya untuk bujangan, yang berkeluarga juga sama saja. Dan bahkan boleh jadi kasus zina orang yang sudah berkeluarga itu tidak kalah banyaknya dengan zina bujangan dan gadis. Apalagi jika tempat kerjanya itu campur laki-laki dan perempuan, kemudian banyak waktu longgarnya, kemudian banyak guyonnya, kemudian banyak nyerempet-nyerempet guyonnya, dijamin di situ ada pasangan selingkuh. Dijamin di situ ada pasangan selingkuh. Padahal ini punya suami dan itu punya istri. Karena memang pernikahan hebatnya godaan lawan jenis. Dan itulah yang menjadi sebab rusaknya Bani Israel, sebagaimana dikatakan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim, ittaqun nisa, wahai laki-laki hati-hati kalian dengan godaan perempuan, jangan sepelekan masalah ini. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fil nisa, sesungguhnya yang pertama kali merusak Bani Israel gara-gara perempuan. Ya, dan tidak ada satu bangsa yang rusak kecuali diawali dari kerusakan moral. Tidak ada satupun bangsa yang gulung tikar di dunia ini kecuali diawali dari kerusakan moral, dan tidak ada kerusakan moral kecuali diawali dari kerusakan kaum perempuannya yang membal aurat, yang kemudian kuyon bebas dengan lawan jenis tanpa rasa malu, meskipun merempet-merempet juga malah ikut nabui, bahkan tanpa kendang ada rasa malu. Ketika perempuan telah hilang rasa malu, maka itu awal kerusakan moral. Dan juga kerusakan moral sudah terjadi, maka tunggu saja gulung tikarnya bangsa tersebut dari muka bumi ini. Dan waladaina al-an, dan di sini kemudian saya ingin menceritakan keadaan di Arab Saudi, jika demikian keadaan di Arab Saudi, apalagi kemudian keadaan di Indonesia. Dan di masyarakat kita saat ini di masyarakat kami terdapat orang-orang yang mengajak kepada hal-hal yang hina, mengajak agar wanita mencampakkan rasa malunya, wal iyadu billah, dengan cara-cara yang beraneka ragam, ya, multawiyah, cara-cara yang tidak terus terang, yang tidak belak-belakan. Mereka kemudian belokkan cara-cara tersebut dengan nama-nama yang sama sekali tidak ada hubungannya. Akan tetapi itu sarana untuk menuju apa yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan adalah robeknya rasa malu perempuan. Yang rasa malu perempuan ini simbolnya adalah pakaian penutup auratnya. Itu simbol rasa malu wanita. Kemudian orang diceritakan di Arab Saudi, orang kemudian ada sejumlah orang yang melakukan propaganda untuk mengeluarkan perempuan dari rumah agar kemudian kerja bercampur baur dengan laki-laki, dan kerja dan suasana kerja campur baur laki-laki dan perempuan itu awal kerusakan. Awal rusaknya banyak rumah tangga, dan awal dari kemudian banyaknya perselingkuhan dan perzinaan. Diawali dari di rumah agak kemudian gak nyaman, kemudian ternyata ketemu yang enak dijak ngobrol, apalagi plus makan siang, apalagi plus boncengan saat makan siang. Maka nanti kemudian berawal dari situ, kemudian curhat, nanti kemudian seterusnya, dan terjadilah apa yang terjadi. Maka tentu kemudian tidaklah kemudian perempuan dilarang kemudian kerja secara mutlak, bahkan perempuan wajib kerja di bidang-bidang tertentu berkaitan terutama dengan sesama wanita, kebidanan, kemudian kedokter kandungan dan sebagainya, kemudian pendidikan untuk kemudian sesama perempuan dan yang lainnya. Namun yang sangat diwanti-wanti dalam ajaran Islam adalah suasana kerja yang campur, kemudian campur tersebut tanpa ada norma, tanpa ada batas, tanpa ada rasa malu. Kemudian suasana campur tadi yang penuh dengan guyon yang tidak perlu, yang biasanya kemudian ujungnya nyerempet-nyerempet, semalam ngapa dan seterusnya. Maka itu awal kerusakan. Maka yahsul bidzalika, maka terjadi dengan demikian suasana kerja yang campur, kemudian guyon antara laki-laki dan perempuan tanpa ada rasa malu, maka terjadilah asyar wal bala, kerusakan dan bencana. Ya, rusaknya banyak rumah tangga, cekcoknya, pisah ranjang, macam-macam. Itu awalnya dari diantara faktor pendukung sangat penting, suasana kerja yang campur, kemudian gak ada guyon, gak ada norma, guyon bebas, sering bablas. Akan tapi oleh karena itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kebudayaan mereka Allah kembalikan pada leher-leher mereka, dan semoga beliau doakan agar penguasa kami menindak tegas mereka-mereka semacam ini dengan menjauhkan mereka dari semua hal yang bisa menjadi sebab kerusakan, kejelekan dan kerusakan di negeri ini. Dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufik kepada para penguasa untuk memiliki pembisik-pembisik yang saleh, yang menunjukkan pada kebaikan dan memotivasi kepada kebaikan. Nabi sampaikan dalam satu hadis bahasanya keadaan penguasa itu tergantung pembisiknya. tergantung orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaannya. Ada orang yang baik, penguasa yang baik, orang yang di lingkaran kekuasaannya, ring satunya para pembisunya adalah orang-orang yang bejat, kata Nabi itu akan jadi penguasa yang rusak, ya, yang dalam bahasa hadis disebut bitonah su' dan bitonah saleh. Ya, seorang penguasa itu akan kemudian kebijakannya adalah kebijakan yang benar, manakala bitonahnya adalah bitonah saleh, pembisiknya pembisik yang orang baik-baik. Boleh jadi beliau tidak terlalu baik, namun pembisiknya adalah orang-orang baik, dan dia cari orang-orang yang baik yang menjadi pembisiknya, penasehatnya, dan orang-orang yang di posisi ring satu di dekatnya, maka kebijakannya kebijakan yang baik. Namun ketika dia orang baik atau orang yang lugu, orang yang polos, gak niko-niko, namun pembisiknya adalah orang yang kemudian niko-niko, orang yang rusak, maka hasilnya adalah rusak. Ya. Dan diantar oleh karena itu diantara doa penting rakyat untuk penguasa adalah mendoakan agar Allah memberikan taufik kepada para penguasa untuk mengambil pembisik-pembisik yang baik-baik, menjadikan orang yang baik-baik sebagai pembisiknya, sebagai orang-orang yang berada di sekelilingnya, orang yang posisinya ring satu di sekelilingnya. Maka itu diantara hal doa yang penting dipanjatkan oleh seorang rakyat yang peduli dengan negerinya, peduli dengan masyarakatnya dan bangsanya. Inna fi mata bani Israel kanat fi nisa, di hadis yang tadi kita bacakan, sebab pertama rusaknya bani Israel adalah gara-gara perempuan. Ya wahya'a dan fitnatin, oleh karena itu godaan lawan jenis adalah godaan yang sangat luar biasa. Ya. Dan itu pun tidak syarat, bukanlah syaratnya harus orang yang anak muda, yang tua-tua, yang simbah-simbah pun itu juga tetap menjadi godaan yang besar. Tidak jarang kita jumpai ada simbah-simbah 70 tahun mati di hotel karena habis minum obat kuat. Apa ini? Fitnah wanita. Fitnah wanita padanya simbah-simbah 70 tahun. Ya, dan saya pernah baca KR itu dan itu di bulan Ramadan lagi. Bisa baca simbah-simbah umur 70 tahun mati di hotel karena minum obat kuat, dan itu kejadiannya orangnya Quran Ramadan. Maka kalau kemudian sudah berumur, jangan kira kemudian aman dari godaan wanita, dari godaan lawan jenis. Maka itu satu hal yang berbahaya untuk semua, asal masih laki-laki. Asal masih laki-laki normal, kalau enggak normal lain lagi masalahnya. Kalau masih laki-laki normal, mau muda, mau kemudian separuh bayi, mau tua, sama saja. Bahayanya adalah bahaya yang besar. Dan ada kemudian sejumlah orang saat ini yang kemudian yahrikuna, yang melakukan konspirasi dengan segala usaha dalam rangka untuk menghancurkan kemuliaan wanita dan menjadikan wanita seperti boneka, kadimi seperti boneka. Dengan kemudian propaganda wanita itu cantik kalau seperti boneka. Itu propaganda yang digembar-gemburkan sebagian orang. Kalau kulitnya putih, wajahnya ini, kemudian persis boneka, itu cantik. Maka ininya diapakan, kemudian bulunya dihilangkan, kan persis seperti boneka. Tidak ada bedanya. Maka banyak orang kemudian berupaya untuk menjadikan wanita sebagai mengeksposasi tubuh wanita, menjadikan wanita sebagai boneka untuk kesenangan, seperti boneka. Mujarat syahwat untuk sasaran syahwat. Zahratin, dia kemudian dijadikan sebagaimana layaknya bunga yang dipakai kalau masih segar dan dibuang dan dicampakkan kalau sudah mulai layu. Itulah propaganda banyak orang, menjadikan kemudian wanita jadi sasaran eksploitasi. Namun anehnya tetap saja banyak wanita yang mau bahkan antri untuk dieksploitasi. Kemudian ada acara untuk mengeksploitasi wanita, itu antrinya berkilo-kilo. Padahal acaranya ini intinya mengeksploitasi tubuh wanita. Itu menunjukkan benarnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya wanita itu naqsul aqli. Tanpa ada laki-laki yang mengendalikan, tanpa ada wali, tanpa ada suami yang kemudian betul-betul menjaga, maka keadaannya ya sangat-sangat memprihatinkan. Sudah tahu itu dieksploitasi, ya, namun kemudian masih saja kemudian orang antri. Yang kemudian akhirnya jadi sasaran kesenangan orang fasik, orang-orang yang rendahan dari manusia. Ya, kemudian tubuhnya, misal wajahnya dinikmati setiap saat dan setiap waktu walaupun akan tetapi ya, tentu kemudian ya, berkenaan dengan orang-orang semacam ini, orang-orang yang merusak semacam ini. Ingat ada doa kaum muslimin yang mengepung mereka, yang mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, orang-orang yang mengeksploitasi wanita kaum muslimah, atau kemudian membinasakan mereka jika hidayah tidaklah layak untuknya. Sa'fa yaqtuhum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka dan mengembalikan mereka ke belakang dalam keadaan khaibun hina, dan dia berharap agar wanita baik di Arab Saudi ataupun wanita di semua negeri di negeri-negeri Islam adalah wanita-wanita yang terhormat dan terjaga, manakala di tempat yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wanita itu tidak akan mulia dan tidak akan terjaga tanpa syariat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa syariat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan tentang bahasanya tugas pokok mereka adalah keluarga, pentingnya kemudian anak, jangan sampai semuanya sibuk di luar semua sehingga dalamnya kebocoran. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala tentang masalah tutup aurat, tentang kemudian adanya norma dan batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Ya, tidak ada kemuliaan wanita tanpa syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika syariat dilanggar, maka yang terjadi adalah kehancuran dan kerusakan. Demikian yang kita bahas dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.